Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melangsungkan membaca kitab Syarah Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah dan disyarah oleh Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita masuk kepada poin yang 116. Qala rahimahullahu ta'ala, وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة وإلها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa aqilla, kurangi, aqil, qalil, kurangilah olehmu dari melihat kepada an-nujum, yaitu ilmu perbintangan yang dimaksud, kecuali apa yang engkau bisa meminta bantuan atau pertolongan, apa yang engkau manfaatkan, ala mawaqitis shalah, ilmu perbintangan yang engkau pergunakan untuk menentukan waktu-waktu shalah. Wa ilha, dan tinggalkanlah, amma siwa dzalik, selain itu, fa innahu yad'u ila zandaqa, karena di luar ilmu bintang untuk menentukan salat itu akan bisa menggiring, membawa kepada az-zandaqah, zindi. Kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, ini adalah sejumlah wasiat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya awsa bitaqwallah, beliau mewasiatkan dengan bertakwa kepada Allah. Kedua, mengembalikan urusan ini kepada Al-Atiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Keberikutnya, ketiga, wal intiha anil fitani wal musyaraqati fiha. Tinggalkan atau menjauh dari fitnah-fitnah dan bersyarikat padanya dalam fitnah. Al-fitan allati tahsulu bainal muslimin, yaitu fitnah yang terjadi di antara muslimin yang mengakibatkan kerusakan yang luas, di antaranya adalah tertuangkannya, lenyapnya nyawa, hancurnya kehormatan, dan lenyapnya harta. Wa hadhihi wasaya ukhar yahtaj ilaihi al-muslim. Dan ini termasuk wasiat-wasiat yang lain yang beliau wasiatkan sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dan beramal dengannya. Mari kita lihat barakallahu fikum di antara sederetan wasiat al-imam al-barbahari rahimahullah, apa yang kita sebutkan tadi, wa aqilla, kurangilah dari memandang, melihat, mengkaji fin nujum, yang dimaksud adalah ilmu perbintangan. Kata beliau, ya'ni nazar fin nujum minhul jaiz wa minhul muharram wa ma yajurru ila syirki wa zandaqa. Melihat kepada bintang atau mengkaji ilmu nujum itu ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya muharram, bahkan akan bisa menggiring yajur, akan bisa menggiring ilmu perbintangan itu menuju kesyirikan dan zindiq, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dia yang boleh, hukumnya boleh belajar ilmu nujum? Yaitu ajaiz huwa ilmu tasyir, yusammunahu ilmu tasyir. Mereka namakan yang boleh itu dengan ilmu tasyir. Apa itu maksudnya? Ma'rifatu sayrin nujum, mengetahui perjalanan an-nujum, yaitu bintang, sehingga dipergunakan untuk mengetahui awqatis shalah, mengetahui awqatis shalah yaitu waktu-waktu salat. Ya, jadi ilmu nujum, nujum terkadang disebut juga matahari padanya, bulan juga disebut an-nujum barakallahu fikum, yaitu dengan bizawali syamsi wa bighurubiha wa bitulu'il kawakib, dengan barakallahu fikum tergelincirnya matahari, kemudian tenggelamnya atau munculnya al-kawakib, bintang-bintang barakallahu fikum. Wa yuhtada biha ilal qiblah, keberikutnya ilmu perbintangan di samping untuk mengerti waktu-waktu salat juga dipergunakan untuk mengetahui arah kiblat bintang. Ya, sampai marah kita coba ngebel hizam dari sini barakallahu fikum, ketika dia di Makkah, coba lihatkan kita bintang, apa tiga bintang yang kelihatan berdekatan, ya berjejer kalau tengah malam, antum barakallahu fikum lihat, ya muncul. Nah, beliau memberikan, ada hizam di sini, dia memberitahukan malah yang paling dekat, yaitu ada bintang bentuknya Y. Ya, ketika kita bermalam di Ngeru atau kemarin ketika di tengah laut, di lautan, melihat barakallahu fikum, ya bintang yang dimaksud bahwa yang bentuknya Y itu yang sangat dekat dengan barakallahu fikum, apa namanya, arah kiblat pertengahan, dibanding dengan tiga dia berderet bintang tersebut. Dia tunjukkan ketika itu, ketika bermalam barakallahu fikum sepulangnya dari apa namanya Makkah, beliau tunjukkan yang paling dekat Ustaz, Y ini. Ya, bintang yang dia bentuknya Y dan banyak memang di sini, tapi dilihat sekilas Y bentuknya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi di samping untuk mengenali waktu-waktu salat, juga bintang itu dipergunakan untuk mengetahui arah kiblat. Keberikutnya, wa minhu, dari nujum ilmu bintang itu ma'rifatul fusul, mengenali musim, ya, mengetahui barakallahu fikum musim, atau mengetahui mawasimuz zira'ah, yaitu musim cocok tanam. Barakallahu fikum. Tentu dengan itu mereka mengetahui, kata beliau, malladhi yaslu fi hadzal waqt, apa yang memang di musim ini yang cocok ditanam dan apa yang tidak cocok ditanam. Barakallahu fikum. Ternyata ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh bajar. Oleh karena itu bintang itu bisa dimanfaatkan untuk mengenali, mengetahui terkaitannya dengan kehidupan, ma'isha, barakallahu fikum. Juga bintang-bintang itu menjadi alat untuk mengetahui terkait dengan urusan agama, seperti yang disebutkan. Dengan bintang itu bisa mengenali waktu sholat, arah kiblat, kaitannya dengan agama. Dengan bintang itu diketahui al-fusul, fusul yaitu musim, barakallahu fikum, dan juga musim-musim zira'ah, bercocok tanam. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla di samping juga terkait dengan bisa mengetahui arah kiblat, ternyata juga bisa menjadi penunjuk jalan di kegelapan daratan dan juga di lautan. Ya, ini tergambar di saat belum ditemukannya kompas. Bagaimana perjalanan di padang pasir, barakallahu fikum, dalam kegelapan malam mereka harus berjalan. Ya, karena kalau siang hari terik panas, luar biasa panas, sehingga mereka lebih merasa aman di saat berjalan di malam hari. Ketika itu mereka beristirahat, berjalan lagi, barakallahu fikum. Yang dipergunakan menjadi kompasnya di saat itu adalah bintang. Subhanallah. Demikian juga di perjalanan lautan. Maka bintang, barakallahu fik. Taruhlah misalkan saya berangkat, lihat ke atas dulu. Bintang mana? Barakallahu fikum. Ya. Nanti ya pulangnya arah bintang tadi. Terus demikian, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau antum perhatikan dengan seksama, bintang itu seperti berjalan ke arah barat. Kalau kita di sini, barakallahu fikum. Ya, bintang yang tadi kita sebutkan itu terus sampai ke arah barat dia. Seperti berputar, barakallahu fikum. Ya, hilang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, para nelayan memanfaatkan itu. Di waktu dia akan mengerti waktu tempat bintang itu, mereka akan melihat dan akan menuju arah tempat bintang itu. Walaupun nanti mungkin lenyap perjalanan laut, luar biasa ya jauhnya ya, tergantung, barakallahu fikum, dia akan ketemu daerahnya, tempat dia berangkat, semuanya dengan penunjuk atau bintang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan tanda-tanda dan juga najm, bintang-bintang, hum yahtadun, mereka mengetahui jalan. Barakallahu fikum. Wa qala al-Imam Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang ini untuk tiga hal. Ja'alaha zinatan lis-sama, satu. Allah Azza wa Jalla menjadikan bintang-bintang itu sebagai penghias terhadap langit. Kedua, warujuman lisyayatin, Kata Imam Qatadah rahimahullah, kedua, bahwa bintang-bintang itu menjadi pelempar setan. Dan terbanyak pelemparan setan itu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pelemparan barakallahu fikum terhadap bintang-bintang, terhadap syayatin, rujuman lisyayatin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bagaimana setan untuk mencuri berita dari langit. Diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kemudian bekerja sama dengan para tukang sihir, barakallahu fikum, ahli nujum, maksudnya syirik dan kufur. Di sini dia. Sebelum terkadang apa, sebelum sampai, dan ini mayoritas, sebelum sampai mendengar sudah terbakar. Terus gagal. Terkadang sampai mendengar informasi dari langit, lalu diberitahukan kepada ya bala tentaranya dari kalangan manusia, dari tukang sihir, para dukun dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barakallahu fikum, ya, sekali benar dukun itu dan 100 kali dia berdusta. Benarnya itu ya memang benar informasi yang dicuri oleh syayatin dari langit, kemudian diinformasikan barakallahu fikum kepada para dukun. Namun sekali benar itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan dicampur dengan 100 kali berdusta. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberitahukan dalam kenyataan yang dijumpai oleh beliau, orang terus berpegang dengan satu kali benar, 100 kali dia berdusta dibuang jauh-jauh. Apa kata beliau? Ini tobiatnya manusia. Dia akan menjadikan hujah sekali dia benar, namun melupakan 100 kali dia didustakan. Ya, 100 kali barakallahu fikum dia didustakan, ya, tidak dianggap apa-apa. Yang penting dia sudah benar. Dia pernah benar. Itu saja. Ya. Dulu ketika masih kecil, sering ditanya, tadi malam mimpi apa? Ya. Pokoknya kalau misalkan sebutkan mimpi itu sudah jadi nomor buntut. Mengalami enggak ya Abah Hasanah? Sering ditanya. Ya, ketika padahal masih SD. Tapi ditanya tadi malam mimpi apa? Barakallahu fikum. Kalau antum sebut sudah akan ditebak nomor sekian. Padahal ya sekali dia benar, sekian kali dia harus habis ludes. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Datang ke dukun, sekali benar, 100 kali tidak peduli, 100 kali salah dukunnya, yang penting sekali benar. Kata beliau, itulah tabiatnya manusia. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Jadi barakallahu fikum, termasuk dari fungsi adalah bintang sebagai pelempar terhadap setan. Yang keberikutnya, wa'alamatun wa'alamatin yuhtada biha, dan menjadi tanda-tanda yang dipergunakan untuk yuhtada biha, yaitu melakukan perjalanan barakallahu fikum. Berikutnya beliau mengatakan, faman ta'awwala fiha bighairi dzal, barang siapa yang memanfaatkan, menakwilkan bintang itu kepada selain tiga fungsionalnya, akhta'a, sungguh dia telah tersalah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah sia-siakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dia telah membebankan apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Ini barakallahu fikum. Tapi ternyata munculnya bintang-bintang itu dimanfaatkan oleh setan untuk merusak akidah barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata beliau, inna zayyanna samaa'ad dunya bizinatinil kawakib. Sungguh kami telah hiasi langit dunia ini. Langit dunia maksudnya yang bisa kita lihat. Allah Azza wa Jalla yang paling dekat dengan dunia, kami hiasi dengan hiasan-hiasan bintang. Dalam ayat yang lain, Tabarok ayat 5, walaqad zayyanna samaa'ad dunya bimasabih. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami telah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar terhadap setan. Wa'atadna lahum azabas sa'ir, dan kami telah janjikan buat mereka azab yang pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keberikutnya beliau menjelaskan rahimahullah hafizahullahu ta'ala, wa ilha amma siwa dhali fa innahu yad'u ila zandaqah. Tinggalkan selain itu, selain untuk menentukan waktu arah kiblat atau musim barakallahu fikum cocok tanam, atau sebagai penunjuk, fa innahu yad'u ila zandaqah, karena selain itu akan menggiring kepada zindik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala fil falasifah, ketika berbicara tentang filsafat, innahum yafnawna a'marahum fi ma'rifati sayril kawakib, li'anna dhalika yusa'iduhum ala syirki was-sihir. Sesungguhnya mereka yafnaun, menghabiskan umur mereka untuk mengetahui tentang perjalanan bintang itu, dikaji, didalami. Apa tujuannya mereka? Untuk membantu mereka atas kesyirikan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, adapun orang yang kufur terhadap nikmat Allah, ai kafir terhadap Allah azza wa jalla, orang yang mengatakan telah turun hujan oleh bintang ini, bintang itu, mutirna binau'i kada wa kada. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan adanya orang yang menentukan perjalanan hidup di muka bumi ini dengan bintang. Sampai termasuk dari ciri atau perilaku orang-orang jahiliyah, di saat munculnya bintang itu, ini tanda akan lahir orang besar. Ketika munculnya bintang yang satu, ini tanda matinya orang besar. Dihapus semuanya di dalam syariat, bahwa tidak ada kaitannya bintang-bintang yang ada di langit dengan perjalanan hidup di muka bumi ini. Tidak ada kaitannya ilmu takfir. Kalau ini sekarang yang kita bahas ilmu apa? Tadi disebut, ilmu tasyir. Beda ilmu tasyir bintang dengan ilmu takfir. Takfir, bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian yang di bumi. Ini disebut dengan ilmu takfir. Ya, barakallahu fikum. Adapun ilmu tasyir, ini yang dibahas, bintang untuk menentukan waktu sholat, bintang untuk menentukan arah kiblat, bintang untuk kemudian menjadi penunjuk di daratan dan di lautan, dalam perjalanan di daratan di lautan, atau menentukan musim-musim, ini disebut dengan ilmu at-tasyir. Barakallahu fikum. Adapun yang dipergunakan oleh ahlus syirik dan ilmu sihir ahlus sihir, ini yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ta'thirun. Barakallahu fikum. Bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh, ya, pada peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini. Seperti yang kita contohkan tadi, munculnya ini, oh ini hujan. Kita diturunkan hujan karena bintang itu. Berikutnya, ketika muncul bintang yang satu, oh ini akan lahir orang besar. Atau sebaliknya, munculnya bintang ini akan lahir seorang akan mati atau meninggal seorang besar dan berbagai macam. Dah, ilmu nujum itu di sini dia perbintangan yang dipergunakan oleh para dukun, itulah ilmu nujum yang bermakna ta'thir. Bintang-bintang yang punya pengaruh terhadap kehidupan yang di alam ini. Barakallahu fikum. Sehingga benar-benar, ya, termasuk juga, ya, disebut dengan kawakib, kan bulan juga. Barakallahu fikum. Salah seorang ikhwanuna kan, ya, ilmu yang didapat dari neneknya, kakeknya. Dia berasal dari Sumatera. Barakallahu fikum. Jadi dalam setiap bulan purnama, ya, antum mengerti bagaimana bintang cerahnya, selalu ada pertemuan. Pertemuannya itu di alam lain, karena dia ilmunya ini turun temurun dari kakeknya dan dia dipilih untuk membawanya. Di pertengahan jalan, di awal-awal dakwatus sunnah dulu di Yogyakarta, dia kuliah. Barakallahu fikum. Allah panggil dia untuk mengikuti dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Sebelumnya beliau telah bercerita, kalau setiap bulan purnama disitulah kekuatan kami. Artinya bangsa jin itu, barakallahu fikum, menghimpun kekuatan, rahimani wa rahimakumullah. Dan selalu karena dia termasuk memiliki posisi yang sangat tinggi dan dia harus hadir dalam rapat tersebut. Ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dia bercerita, barakallahu fikum, dari barisan-barisan di bersama dia itu adalah singa-singa. Setelah Allah Azza wa Jalla menakdirkan dia untuk kemudian, barakallahu fikum, mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, terganggu. Betapa sering dia dicelakakan, ingin dicelakakan oleh apa namanya, pasukan-pasukan dari bangsa jin. Tapi yang namanya perlindungan Allah tidak mampu, barakallahu fikum. Di awal-awal bagaimana, ya, apa namanya, jin-jin yang berbentuk singa-singa itu muncul, yang menanamkan rasa takut. Bukan cuma muncul, ya, terkadang menyerang santri-santri. Di awal-awal, subhanallah, santri di Golan, kalau kita dulu pondoknya mungkin, ya, mengulangi saja, dekat kuburan. Terus dekat kuburan itu hutan. Ya, kita yang baru-baru yang mengenal dakwatus sunnah kan masih melekat itu. Khurafat, takhayulat itu, wah, luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, di saat kemudian muncul, bukan cuma yang diserang ketika kita meruqyah, tetapi di dalam bar ketika tidur. Ikhwan-ikhwan kita berapa orang, ya, kena cakar. Barakallahu fi. Tapi alhamdulillah, karena kita telah mengerti setelah diruqyah, perihnya, dia rasakan sendiri perihnya. Barakallahu fikum. Dan kita lihat bekas cakarannya rahimani wa rahimakumullah menyerang di malam hari. Betapa ganas apalagi kalau di saat itu meninggal dengan takdir Allah yang melalui bacaan Al-Quran. Meninggal panglima, mati panglimanya. Tapi sudah masuk Islam di saat itu. Didakwahkan oleh Ja'far Umar Talib. Barakallahu fikum. Sampai si ikhwan kita ini setelah hilang itu nangisnya subhanallah. Meneteskan air mata. Dia sendiri mengetahui kalau orang yang paling dekat dengan dirinya itu sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan dalam kondisi terbakar memang ganasnya barakallahu fikum. Bagaimana ketika ngeruqyah dia diloncati. Yang meruqyah bagaimana enggak takut. Ya baru-baru belajar dakwah, belajar akidah. Baru berasal dari ya banyak khurafat yang bersarang takhayulat pada diri kita barakallahu fikum. Ya gemetaran adanya, ketakutan. Kalau kita digarap oleh jin itu biasa, apalagi di masjid itu. Kita, saya terutama ya, saya bercerita, wah digarap sama jin itu, pindah tidur, berwudu digarap, ya biasa. Tapi ya dari situ kita belajar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kemudian kita mengetahui bagaimana sesungguhnya merasa terganggunya makhluk jin dengan dakwatus sunnah dan dakwatus salafiyah. Dari situ kita menyadari barakallahu fikum tentang kebenaran ya, merasa terganggunya bangsa jin yang berasa di dalam, yang berada di dalam jasad seseorang di saat kemudian orangnya mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Jadi bangsa jin dan apa namanya para tukang sihir dan juga para dukun memanfaatkan bintang-bintang barakallahu fikum dalam perdukunannya, dalam kemudian ilmu sihirnya dan seterusnya. Maka telah ahlul falsafah telah menghabiskan umurnya hanya untuk mengerti sair al-kawakib, perjalanan bintang. Nah, ilmu nujum itu atau para dukun itu sangat-sangat memahami ini. Ya, kapan dia mendukun, apa arahnya, semuanya itu kaitannya dengan barakallahu fikum bintang yang muncul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, "Fala ya'khud minhul insan illa ilmun ma abahahullah." Tidak boleh seseorang mengambil darinya atau mengambil ilmu nujum itu kecuali illa ilma ma abahahullah. Ilmu dari bintang yang diperbolehkan oleh Allah. Wa huwa ma yahtaju ilaihin nas. Yaitu ilmu perbintangan yang memang dibutuhkan oleh manusia. Wa amma ma yakunu syirkan wa sihran wa mashakila dhalik fahadha wal iyadu billah la yajuzu ta'amlumuhu wa kafa annahu syirkun wa sihrun. Adapun terkait dengan ilmu perbintangan yang menghasilkan kesyirikan dan sihir atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipelajari, cukup bahwa itu merupakan sebuah kesyirikan dan termasuk sihir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.